sering aku melihat anak-anak perampok, hura-hura dengan sombongnya bermobil, tertawa bercanda menggondol. Merek. Buang-buang rupiah punya bapak kandungnya yang rajin mencuri rupiah di laci negara tanpa pakai tenggang rasa. Buang-buang